قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا واقيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرف عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير فقد غوي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو، وسمع عطاء يخبر عن صفوان ابن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengambilan hadis kita, hadis ke-2007 dari Adi bin Hatim. Anna rajulan khataba 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal man yuti'i Allah wa rasulahu faqad rashad وما يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. قال ابن نمير فقد غوي. Bahwasanya ada seorang menyampaikan khutbah di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya sungguh dia rasyad, sungguh dia telah lurus benar. Wa may ya'sihima faqad ghawa, siapa yang bermaksiat kepada keduanya, yakni tidak mentaati keduanya, faqad ghawa, sungguh dia telah ghawa, sesat. Yani makna ghawa yaitu khada fi syar au inhigmak fi syar, yani tenggelam dalam keburukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan bi'sal khatibu ant, sejelek-jelek khatib yang menyampaikan khutbah adalah engkau. Qul, katakanlah, wa man ya'sillaha wa rasulahu, katakan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Imam Nawawi mengatakan qala al-qadi wa qala jama'at min ulama, qadi dan jamaah sekelompok ulama mengatakan innama ankaru alaihi litashrikihi fi dhamir al-muqtadi litaswiyah, hanya saja Nabi mengingkari terhadap khatib tadi disebabkan dia telah menggabungkan atau mensukutukan ya di dalam dhamir kata ganti al-muqtadi yang berkonsekuensi litaswiyah, penyamaan. Karena huma itu adalah kata ganti untuk dua, ya. Kalau satu adalah hu. Nah, di sini kata ganti huma, yaitu kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Ketika disebutkan wa may ya'sihima seakan-akan dia memakai kata ganti huma itu dua yang gaib, ya, seakan-akan menyamakan statusnya, berarti disamakan status Rasul dengan status Allah, maka diingkari oleh Nabi. Wa amara bil 'athfi ta'dhiman lillahi ta'ala bi taqdim ismihi, maka Nabi memerintahkan kepadanya untuk memakai kata sambung, kalimat sambung, yaitu pakai waw, ya, kalau bahasa Arabnya adalah ataf, ya, dan, ya, dan mendahulukan nama lafzu jalalah sebagai apa? Ta'ziman lillah, untuk mengagungkan Allah. Maka didahulukan lafzu jalalah, ya, sebagaimana di dalam hadis yang lain, la yaqul ahadukum ma syaa Allah wa syaa fulan. Jangan salah seorang di antaramu mengatakan ini adalah kehendak Allah dan kehendak si fulan. Walakin liyaqul ma syaa Allah thumma syaa fulan. Adalah dia mengatakan ini kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Ini ada usaha si fulan tapi didahulukan dulu. Di sini tidak boleh pakai waw. Ya, tapi thumma. Thumma itu ada tertib. Ada tingkatan. Thumma itu yaitu menunjukkan bahwa yang pertama selesai dulu baru yang keduanya datang. Wassawab anna sabab an-nahyi, kata Imam Nawawi, yang benar sebab larangan itu adalah annal khutbah sya'nuha al-bastu wal-idah. Khutbah itu, karakter dari khutbah adalah memaparkan dan idah menjelaskan. Al-bastu memaparkan, agak panjang, jangan dipendek-pendek, jangan disimpul-simpul, tapi dipaparkan. Wajtinabul isyarat war rumus, menjauhkan dari isyarat-isyarat dan rumus-rumus. Yang dipendek-pendekkan tidak, tetapi hendaklah dijelaskan sejelas-jelasnya. Ini menurut yang kedua, dan ini kecenderungan Imam Nawawi mengatakan makna atau larangan ini yang benar, larangan disebabkan oleh karena khutbah, karakter dari khutbah itu adalah pemaparan dan penjelasan. Walihada thabata fis sahih, oleh karena itu sudah sahih di dalam kitab sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan liyufham. Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya apabila dia berbicara dia ulangi tiga kali. Untuk apa gunanya? Supaya bisa dipahami. Wa ma qaulul awwalin, atau wa ma qaulul awlayin, perkataan orang yang pertama, fayad'uf bi asya'in minha, maka pendapat itu lemah. Yang mengatakan tadi apa? Karena adanya kata ganti, disatukan kata ganti Allah dan kata ganti Rasul di satu kata pakai huma, ini menunjukkan adalah berkonsekuensi menyamakan Allah dengan Rasul. Lalu ini berbeda dengan yang lain, anna mithla hadha dhamir Dhamir yang seperti ini, kata ganti orang seperti ini, ya, kata ganti yang ketiga, ya, dalam hal ini sudah berulang di dalam hadis Nabi. Qad takarrara fil ahadits as-sahihah min kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan Rasulullah. Maksudnya apa? Huma tadi yang kembalinya kepada Allah dan Rasul ada juga di dalam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sabda beliau. Di antaranya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hadis apa ini? Tentang thalathun ma kunna fihi wajada halawatul iman, yaitu ada tiga, siapa yang ada pada dirinya tiga itu, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dalam Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nah, di sini memakai huma. Yang tadi juga wa may ya'sihuma wa may ya'sihima, siapa yang membangkang atau tidak taat kepada keduanya. Di sini mimma siwahuma. Ya, huma di sini kembalikan kepada Allah dan Rasul. Wa ghairu min al ahadits, yang lainnya dari hadis-hadis. Wa innama thanna ad-dhamir hahuna, hanya saja dijadikan dhamirnya untuk pengganti kata ganti dua. Li'annahu laysa khutbatan wa li'annahu laysa khutbatun wa'id wa innam huwa ta'limun li'annahu laysa khutbata wa'idin wa innama huwa ta'lim hukmin, bahwasanya ini bukan khutbah di dalam menyampaikan nasihat. Khutbah menyampaikan nasihat perlu penjelasan, pemaparan yang jelas, tidak boleh diringkas-ringkas supaya betul-betul tahu orang akan apa yang disampaikan. Ya, makanya kalau kita lihat untuk memberikan penjelasan enggak bisa dengan WA atau SMS. SMS kadang-kadang pendek-pendek. Ada orang kadang bertanya, apa hukumnya Ustaz kirim SMS? Gimana mau jelaskan? Hukum melalui, enggak, pendek-pendek. Ya. Nanti salah duga. Ya. Nah, jadi tidak bisa kalau di dalam penjelasan yang berpemaparan tidak bisa di pendek-pendek. Nah, wa innama huwa ta'limu hukmin. Ini adalah penjelasan tentang hukum. Fakullama qalla lafdhuhu kana aqrar hifz, semakin sedikit kata-kata yang ada dalam mengajarkan hukum lebih mudah untuk dihafal. Ya, kata-katanya semakin pendek, semakin sedikit, semakin mudah dihafal. Bi khilafi khutbatil wa'al, berbeda dengan khutbah yang menyampaikan nasihat. Fa innahu laysa al-muradu hifdhuhu, karena khutbah itu bukan tujuannya untuk dihafal tapi dipahami, diambil kesimpulannya. Tapi kalau seandainya pemaparan hukum itu perlu dihafal, maka agak lebih simpel. Wa innama yuradu al-i'tiadu biha, maksud dari khutbah itu adalah untuk mendapatkan pelajaran. Ya, nasihat. Wa bima yu'ayyidu hadha, di antara yang memperkuat pendapat di atas, ma thabata fi sunani Abi Dawud bi isnadin sahih, apa yang diriwayatkan dari sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih, an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an qala, 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah. Nabi mengajarkan kepada kami khutbah hajah. Alhamdulillah, نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا والله أعلم. Jadi di dalam menyampaikan khutbah hajah pun Nabi disebut menyebutkan di situ ada juga dhamirnya. Ya wa may ya'sihima fa innahu la yadhurru illa nafsah. Berarti tidak dilarang dengan memakai dhamir kata ganti dua tadi. Tidak dilarang. Cuma penempatannya. Kenapa dilarang waktu di khutbah? Karena khutbah adalah tempat untuk memaparkan, tidak memendek-mendekkan kalimat. Kemudian, ya, waman yuti'illah wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad rasyada, sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, berada di atas jalan yang benar. Wa may ya'sihima faqad ghawa, siapa yang tidak taat kepadanya faqad ghawa, sungguh dia telah sesat, yakni tenggelam di dalam keburukan dan kesesatan. Imam Ibnu Qayyim dia membagi manusia itu terbagi kepada tiga, hadi, ghawi, dhal. Ya, ad-dhal tidak tahu akan kebenaran. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang dalam surah Al-Fatihah waladh-dhalin. Ya. Dhal dia tidak tahu dengan kebenaran. Semangat ibadahnya tinggi tapi tidak tahu dengan kebenaran. Lawannya hadi, yang mendapat petunjuk, yakni dia mendapatkan petunjuk dan dia amalkan. Dia mendapatkan petunjuk kemudian dia amalkan. Ghawi, daripada dari tadi ghawiya au ghawa, dia tahu dengan petunjuk tapi dia tidak amalkan. Ya, maka doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, ya, di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, beri aku petunjuk jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, ada jalan orang hadi, jalan orang yang mendapatkan petunjuk, dia tahu dengan kebenaran, dia amalkan kebenaran itu, ghairul maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Ya, dia tahu dengan kebenaran tapi kebenaran itu tidak dia lakukan. Ya, itu yang makan dengan sesat, tahu dia kebenaran tapi dia tidak amalkan. Ya. Kemudian waladh-dhalin, bukan jalan orang yang dhal. Dhal itu sesat, tidak mendapatkan petunjuk. Kalau ini dia dapat petunjuk tapi dia tidak amalkan yang kedua tadi. Kalau ini tidak dapat petunjuk, sama dengan orang pergi ke pasar, orang baru datang ke Padang, tak tahu dia, tidak tahu mana pasar. Kalau putar-putar, ini namanya dhal. Ya, karena dia tidak dapat petunjuk. Dia dapat peta petunjuk, tapi pergi kemana dia? Nah, ini sudah dapat ilmu, dia tidak amalkan. Ini ghawi. Ya, tenggelam di dalam keburukan. Baik. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Wajadaka dhalan fahada. Yani dhalan ini bukan artinya sesat. Ya. bukan nabi, bukan sesat. Dhal, belum mendapatkan petunjuk. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan dia petunjuk, ya, dan beliau amalkan. Baik. Kemudian hadis ke 2008 dari sanadnya dari Sofwan bin Ya'la an abihi, dari bapaknya, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'ala al-mimbar wa nadau ya Malik, ya, ini adalah surat Zukhruf. Wa nadau ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam khutbah itu ada membaca ayat Al-Qur'an. Wa hiya masyru'atun bila khilaf. Ini disyariatkan tanpa ada perbedaan ulama. Wa ikhtalafu fi wujubiha. Hanya saja berbeda pendapat apakah wajib membaca ayat Al-Qur'an atau tidak. Wassahihu indana wujubuha wa aqalluha ayatun. Yang sahih menurut mazhab Syafi'i adalah wajib membaca ayat Al-Qur'an paling minim satu ayat. Baik. Apakah di dalam khutbah wajib mengucapkan ini usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kita sudah mempelajari sebelumnya bahwasanya perlu ada nasihat tentu. Nasihat takwa. Nasihat takwa itu menyuruh orang untuk kewajiban. Ya. Melarang orang untuk melakukan maksiat atau dosa atau larangan, maka itu sudah wasiat takwa. Ya. Akan tetapi sebagian dari masyarakat kita kalau enggak mendengar ucapan tadi, ya, ini usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, kalau enggak lihat dengar itu, ada di antara mereka yang menganggap oh ini khutbah tidak sah. Kenapa tidak ada tausiah takwa? Ya, maka untuk keluar supaya jamaah jangan ragu, karena pada umumnya kita adalah mazhab Syafi'i, sudah enggak apa-apa dibaca aja. Wassaikum nafsi bitaqallah faqad faza muttaqun, sebut baca ayat setelah itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, sudah baca ayat. Maka di situ sudah ada ayat yang kita baca. Ya, dan ya, nasihat itu sudah kita sampaikan. Sebenarnya pada hakikatnya khutbah yang kita sampaikan itu ada semuanya adalah nasihat. InsyaAllah nanti akan kita pelajari bahwa Nabi SAW sering membaca surat Qaf, ya, dalam khutbahnya. Ya, InsyaAllah bisa besok kita pelajari, ya, sehingga ada orang yang karena sering mendengar menjadi hafal. Baik. Jadi ini ayat di atas atau hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa adalah khatib membaca ayat dari Al-Quran dalam khutbahnya, ya, menurut Syafi'iyah itu adalah wajib dan minimnya atau paling minimnya adalah satu ayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.